Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'atna rabbuna bil haqqi wa nuru an tilkumul jannatu wa ristumha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tali muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa takuni ya ulil albab. Wa qalidan fi ayatil ukhra hal yang zuruna illa an ta'tiyahum al-malaikah wa ya'ti rabbuka wa ya'ti ba'du ayati rabbika. Yama ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi man khaira qul intaziru inna muntazirun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qala ay hada qa'il fa huwa iblis qala fabima aghwaytani laqudana lahum siratal mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiqul adil amin ma ba'asallahu nabiyan katun min adama illa taqumu sa'ah illa yusi ummatahu an syari fitnatil masihid dajjal. Al-yawm sa'akulu lahu sa'akulu lakum ma lam yakulhu min qabl ma lam yakulhu nabiyun qabli innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Al-hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin ila hadratil kiram rais ditata min hadzal masjid darussalam fi maskana kota wisata Cibubur hafazakumullah wa ila al-asatid wal asatidah wa ila az-zuama wal ulama li hadzal masjid wa hadhihi maskana wa ila al-hadirin wal hadirat al-muslimin wal muslimat al-majtami'una ba'da salati al-maghrib jama'atan uhayyikum bi tahiyyati al-islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam kajian ba'da maghrib di hari Sabtu tanggal 17 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2019. Saya mendapatkan kehormatan untuk hadir yang kedua kali di Masjid Darussalam tanpa hari pengajian pemuda dan kali ini pengajian umum. Tanpa hari pagi hari saya hadir di sini kurang lebih 1 tahun, Pak, 2018 sekarang 2019. Walaupun cuma bulan, selisih bulan. Baik. Oleh karena itu saya bersyukur pada Allah, Allah menakdirkan kami bisa hadir kembali di sini dan terima kasih pada DKM Masjid Darussalam dan juga hadirin jemaah yang sama-sama hadir yang telah mengundang kami hadir kembali. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswatan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita untuk mengingatkan bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Kita manusia adalah makhluk yang terbaik. Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam predikat terbaik. Maka untuk menjaga posisi kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Hanya Islam yang Allah ciptakan untuk menopang posisi kita sebagai khairu ahsani khalqillah. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah hanya bisa ditopang dengan Islam. Maka fitrahnya kita hidup di muka bumi ini dari di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan itu hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram, damai, berketurunan. Maka begitu pula manusia harusnya hidup di dunia ini dalam Islam.

yang kemudian mereka namakan Talmud. Mereka selama inilah Taurat, padahal itu Talmud yang mereka gubah dan mereka karang sendiri. Nabi Isa menyaksikan mereka melakukan itu. Maka Nabi Isa yang baru berusia 9 tahun itu naik ke atas bangku dan menunjuki mereka dengan telunjuknya. Wailun lakum, celaka kalian. Innakum tuharifuna al-kalima am mawadih. Sesungguhnya kalian telah merubah Taurat dari tempat asalnya. Taurat yang kalian maksud tidak begitu. Ini Taurat tuh begini. Kaget tuh para pendeta Sanhedrin. Anak kecil melakukan apa yang tidak dilakukan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Nabi Zakaria pun kaget mereka telah merubah Taurat. Nabi Isa usia 9 tahun dia membantah pendeta Sanhedrin tadi. Oh iya, terima kasih nak, engkau benar nak, saya lupa Taurat itu begini. Setiap pendeta Sanhedrin selama setiap pula itu Nabi Isa membantahnya. Lama-lama pendeta Sanhedrin ini marah. Mereka berkumpul. Ini anak gak boleh dibiarin. Kalau dibiarin tekor kita, ketahuan hoax yang kita buat ini. Maka bersekutulah mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka dibuatkanlah doktrin Tuhan bingung. Pernah mendengar doktrin Tuhan bingung, Bapak Ibu? Inilah gilanya pendeta Sanhedrin. Mereka membuat cerita bohong tentang Allah. Mereka mengatakan Allah pernah bingung. Nabi Adam diperintahkan untuk tidak memetik buah pohon kayu, dipetik bersama Hawa memakannya. Ketika Tuhan akan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan urung, karena Tuhan ini sentuhannya luar biasa. Jangankan Adam dan Hawa, alam semesta disentil hancur, apalagi Adam dan Hawa. Maka Tuhan bingung, hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan, begitu. Di salah kebingungan itulah Tuhan menemukan ide. Oh, aku kan Tuhan. Tuhan, aku ini Tuhan dan aku immortal, tidak mati. Kalau begitu, jangan Adam yang dihukum, aku saja yang dihukum. Artinya aku harus menggantikan Adam dalam hukuman ini. Maka Tuhan memutuskan untuk menjelma menjadi manusia. Jibril, tulis maklumat Tuhan, Jibril. Baik Tuhan. Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan, titik dua. Catat Jibril, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar. Kemudian, Tuhan bingung lagi, kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku hadir ke muka bumi? Berarti aku harus lahir secara normal. Karena kalau aku muncul begitu saja, manusia tidak akan percaya. Aku dituduh siluman nanti. Berarti aku harus lahir secara normal. Jibril nomor dua, Jibril. Baik Tuhan, Tuhan lahir secara normal. Baik, maklumat Tuhan nomor dua, Jibril lahir secara normal. Tuhan lahir secara normal. Yang ketiganya Tuhan bingung lagi. Kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung Tuhan tuh, tanda petik. Inilah jahatnya pendeta Sanhedrin. Akhirnya Jibril memberikan ide kepada Tuhan. Ini ada dalam akidah orang Syiah, akidah al-bada. Tuhan tidak tahu sesuatu lalu Tuhan mengetahuinya. Ini orang Syiah meyakininya. Tuhan lupa kepada Ali bin Abi Thalib. Harusnya Ali bukan Nabi Muhammad yang jadi nabi dan rasul akhir zaman. Itu akidah al-bada mereka. Tuhan, boleh aku kasih masukan? Apa itu Jibril? Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret. Di sana ada wanita suci. Hidupnya hanya untuk ibadah kepada engkau. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Dia Maryam binti Imran. Hidupnya untuk beribadah kepadamu. Benar Jibril? Iya Tuhan. Ihbit ilal arja Jibril. Turun kau ke dunia Jibril. Kullaha, katakan kepada Maryam. Li'annani sa'anfuhu min ruhi ilaiha. Aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka ditiupkanlah dari ruh Tuhan ke dalam rahim Siti Maryam. Maka Siti Maryam, tanda petik kata mereka, Maria mengandung Yesus Kristus. Maka Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Menebus dosa Adam alaihissalam memetik dan memakan buah pohon huldi. Maka ini yang menjadi awal dari doktrin agama Nasrani hari ini, agama Kristen hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi Isa mencium ada gelagat beliau akan ditangkap dan dibunuh. Maka di usia 12 tahun Nabi Isa alaihissalam pergi meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem. Beliau mengembara dari satu tempat ke tempat. Pengembaraan inilah yang membuat beliau disebut Al-Masih, yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Al-Masih diambil dari kata masaha yamsahu masihan, mengusap. Nabi Isa bertemu dengan satu kaum yang mereka banyak yang buta sejak lahir. Dengan izin Allah, Nabi Musa melakukan penyembuhan. Diusap matanya, sembuh dia. Siapa engkau nak? Kok bisa melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan? Aku Isa bin Maryam, aku Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Berimanlah padaku. Maka berimanlah mereka kepada Nabi Isa. Mulailah Nabi Isa punya umat saat itu. Di antara mereka ada yang beriman, Barnabas namanya. Barnabas. Yang kelak beliau menuliskan Injil dengan tangannya sebelum beliau dibunuh. Yang lalu dijaga oleh Ashabul Kahfi, Maximilianus putra Senator Roma. Dia beriman pada Allah. Dia beriman pada Nabi Isa. Dia tulis kembali Injil yang hampir hancur tadi. Maka sampai sekarang Injil yang ditulisnya menjadi berkah bagi kita. Kita tahu Injil yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah kemudian Nabi Isa bertemu dengan kaum yang berpenyakit sopak. Diusap oleh Nabi Isa sembuh. Beriman mereka. Ada Yakobus yang beriman. Di antara mereka ada 12 orang yang menjadi pendamping Nabi Isa kemanapun Nabi Isa berpergian. Itulah yang disebut dengan Hawariyun. 12 orang. Dalam jamuan terakhir Nabi Isa mencium ada gelagat yang tidak baik. Seseorang masuk ke dalam mereka. Maka Nabi Isa memperingatkan, hati-hati, iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Hawariyun menganggap iblis yang dimaksudkan itu setan yang tidak terlihat. Padahal yang dimaksudkan Nabi Isa adalah Yudas Iskariot, orang yang ke-13 hadir menjadi umat pengikut Nabi Isa. Orang-orang tidak ngeh. Hawariyun tidak ngeh bahwa yang dimaksudkan itu adalah Yudas Iskariot. Hati-hati, iblis ada di tengah kita. Hati-hati bro, padahal itu Yudas Iskariot. Itu orangnya. Mereka cerita, Bapak Ibu sekalian, mati Allah. Terasa pengkhianatan kaum Nasrani ingin menangkap Nabi Isa alaihi salam. Cerita Tuhan bingung tadi dihasutkan oleh para pendeta Sanhedrin kepada raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Raja Herodes dari Romawi. Dia pergi ingin menangkap Nabi Isa alaihi salam. Ketika akan sampai ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman. Surat Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوافيك ورافيك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah Muhammad ketika aku berfirman kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku hai Isa akan menidurkan kau. Ingat Bapak Ibu, wafat itu bukan berarti mati. Wafat itu kalimat mustarokah yang punya banyak arti. Salah satu arti dari wafat adalah tidur. Lihat Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum fin-nahar." Al-aya. Dialah Allah yang telah menidurkan kau di waktu malam. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan di waktu siang. Jadi wafat itu artinya tidur. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan Nabi Isa akan ditidurkan. Warafuka ilaya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Ya Bapak Ibu, bisakah seseorang tidur dalam waktu yang lama? Apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Apakah ada yang bisa memahami bagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun? Maka jangan batasi kekuasaan Allah dengan logika kita. Logika ini lemah. Kelemahan logika kita bukan ukuran benar dan salah dari agama kita. Terima itu semua dari Allah SWT. Bapak Ibu, Nabi Isa diangkat. Kemana diangkatnya? Ke matlaul a'la. Lupakah kita kalau Allah menyatakan wa kana miqdaru yaumihi indallahi ka alfasanati mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Betul? Di kita sekarang 2019 Masehi. Sekarang 2019 Masehi. Di sana baru berapa hari? Baru 2 hari. Betul? Di sana baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa 2 hari? Tidak berubah. Maka ketika Nabi Isa turun masih utuh seperti dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Masuk di akal? Masuk di akal insya Allah. Ini teori relativitas ya Bapak Ibu. Baik. Ya. Maka kemudian ketika Nabi Isa berkata begitu ceramah dalam zaman terakhir, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana, wailun lana. Celakalah kita, celakalah kita. Intabihu antum, wa intabihu anta ya ya Nabi Allah Isa al-Masih sama Maryam. Ya Ibnu Maryam. Celaka kita, celaka kita. Herodes dan pasukannya akan datang menangkap kita. Sembunyi, ayo sembunyi. Anda juga wahai Nabi Allah al-Masih, Anda harus bersembunyi. Maka Nabi Isa memerintahkan mereka bersembunyi. Bersembunyilah semua, termasuk Nabi Isa AS bersembunyi. Nah, saat itu datanglah Herodes dan pasukannya bersama para pendeta Sanhedrin. Bapak Ibu, punten, suara saya keluar apa ke dalam? Ke dalam, Mbak ya. Ada sesuatu yang mungkin orang Kristen tidak mau mendengarnya. Nanti tersinggung. Keluar. Atau enggak apa-apa nih. Insya Allah saya sudah sering ceramah seperti ini. Insya Allah saya siap untuk berdebat, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sering berdebat. Enggak apa-apa? Lanjut. Baik. Bapak Ibu yang mendengar suara saya siap untuk berdebat terkait dengan apa yang saya sampaikan. Lanjut, Bapak Ibu. Herodes datang saat itu. Lalu Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, demi kebijaksanaanku, aku tawarkan dengan tawaran yang terhormat. Hai pengikut Isa bin Maryam, aku tahu kalian berada di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau keluar menghadapku, memberitahu di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Dan aku akan memberinya sepertiga dari harta kerajaan Pontius Pilatus, kerajaan Herodes. Yudas Iskariot, dia butuh kekuasaan, posisi jabatan untuk mempengaruhi manusia agar tunduk kepadanya. Dan dia butuh kekayaan, harta untuk keliling dunia. Maka keluarlah Yudas menghadap Herodes. Bapak Ibu, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, beliau bersabda, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ini saya baca dari Injil Barnabas yang saya temukan tahun 97, Bapak Ibu. Namun 97 saya berada di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu saya masih studi. Saya mengambil tugas studi tentang ilmu perbandingan agama, tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Injil Barnabas dikatakan demikian. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ringkas cerita Bapak sekalian, Herodes Yudas Iskariot keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Sebelum dia masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman seperti ini. Berarti Nabi Isa ditidurkan dan diangkat ke sisi Allah. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Tidak ada. Pelangap-pelongo terus Yudas. Oh, Isa bin Maryam tadi ada di sini, kemana dia? Di saat itulah dia mengalami apa yang orang-orang Kristen menyebutnya INRI. Tadi saya bahas di Bekasi, Jakarta Permai, di Masjid Al-Muhajirin. Ada beberapa mu'alaf yang datang pada saya, Ustaz, itu kisah yang selama ini saya dengar dan saya pelajari. Tapi saya tidak tahu apa arti kata INRI. Bapak Ibu, INRI yang ada dalam salib, ada salib yang ada orangnya, Yesusnya, itu di atas ada tulisan INRI, itu artinya penjelmaan. Bukan singkatan dari Yesus Raja Nazaret, Yesus orang Nazaret Raja Yahudi, bukan. Pakai Y dua-duanya, INRI. Yesus orang Nazaret Raja Yahudi, bukan. INRI itu artinya penjelmaan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalihim, dan klaim para pendeta Sanhedrin, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Itu kebohongan yang mereka katakan. Padahal apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Berarti Nabi Isa tidak mati dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka. Yudas Iskariot ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Berubah semuanya. Inilah kalimat INRI yang ada dalam salib tadi. Syubiha lahum. Maka ketika Yudas keluar, yang ditangkap siapa? Yudas yang sudah menjadi Nabi Isa. Kamu datang sendiri. Sini. Ditangkap tuh dia loh. Kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas aladhi adlukum ilaih. aku Yudas yang tadi menunjukkan kalian pada Isa. Udah diam, wajah kamu wajah Isa nih. Tahu wajah kamu wajah Isa, suara kamu suara Isa. Gempar tuh para pengikut Nabi Isa Hawariyun. Cuma satu yang ingat kalau dia bukan Nabi Isa. Siapa? Barnabas. Ingat pada sabda Nabi Isa, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa pengkhianatannya? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib, Bapak Ibu. Inilah Dajjal di zaman Nabi Isa. Nabi Isa ini rahmat Allah. Dia disalib tuh, ditidurkan. Ketika dia ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru dengan suara yang keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu kata-kata Yudas tuh. Eli itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Ada film The Book of Eli. Pernah nonton Bapak Ibu? Siapa tuh bintang filmnya? Aktornya saya lupa lagi, yang kulit hitam tuh. Ya. Yeah. Dari Afrika ya, bukan Amerika. Amerika berkulit hitam. Siapa namanya? Ya, jadi Eli itu Tuhan. Cuma di Indonesia Eli ini nama orang. Eli pemain timnas sepak bola, Eli Ayiboy. Cuma di Indonesia Eli Tuhan menjadi timnas. Itu bahasa Ibrani. Eli. Yudas melihat Nabi Isa diangkat. Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas bisa melihatnya. Disaliblah dia, Bapak Ibu. Diaraklah dia, disalib. Diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, Perjanjian Lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot. Begitu banyak tusukan tadi membuat darahnya bercucuran. Mereka berebut darah tadi dan diminum. Mereka yakin apabila ada bagian tubuh Yesus Kristus bercampur dengan tubuh mereka, maka mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Maka itu menjadi rukun kelima dari 7 rukun agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, di sana ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depannya ada seloki berisi air berwarna merah darah. Sekarang sudah diganti dengan sirup marjan koko pandan, karena warnanya sama-sama merah. Ekaristi Holy Water. Banyak tusukan pedang membuat dagingnya terkelupas, diambil, dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai melakukan misa di gereja, berbaris untuk keluar, pendeta berdiri di depan, pegang nampan, ada roti kecil dibagikan. Diterima, haleluya. Keluar. Rukun memakan tubuh Tuhan. Kok kejam sekali tubuh Tuhannya dimakan. Jangan mau jadi Tuhannya mereka, nanti dimakan. Nah, yang menarik bagi saya adalah hadis Rasulullah tadi yang saya bacakan di mukadimah. Ma ba'asallahu nabiyyan min adama illa takumusah ila anzara qaumah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, melainkan mereka memperingatkan pada kaumnya. Angsyadi fitnatil masihid dajjal, tentang fitnah terburuk dari Masih al-Dajjal. Kama anzara Nuh kaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Namun ada yang menarik kata Rasulullah, fal yaum hari ini, sa'akulu lakum malam yakulhu min qabl, nabiyun min qabli. Akan aku sampaikan sesuatu yang para nabi dan rasul belum pernah menyebutkannya. Ada satu kisah terkait Dajjal yang cuma Rasulullah yang tahu. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'a'war. Sesungguhnya dia, Bapak Ibu, a'war di sana bukan buta, ingat. Buku-buku terjemahan hadis ini mengatakan itu buta. Menurut saya bukan. A'war itu pecak. Kalau buta, orang normal matanya tidak melihat. Ada kan Bapak Ibu ya? Matanya normal tidak melihat. Itu sebutannya apa? Buta. Kalau ini bukan buta, pecak. Rusak matanya. Kenapa? Karena hanya Rasulullah yang tahu, yaitu dia tertusuk mata kanannya oleh pedangnya Herodes. Salah satu tusukan pedang Herodes menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal ketika lahir, matanya dua. Dia kehilangan mata kanannya ketika di Paskah. Itulah perayaan Paskah. Jadi siapa yang disalib? Dajjal. Yudas Iskariot itu Dajjal. Samiri di zaman Nabi Musa. Barnabas yakin betul itu dia Nabi Isa yang sabdakan. Dia berkhianat memberitahukan Nabi Isa, dan dia menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Kena dia. Dia Dajjal. Barnabas ingin membuktikan kalau dia ini Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburannya di tengah malam, ingin membuktikan kalau dia masih hidup berarti dia dajjal, kalau dia sudah mati berarti dia manusia biasa. Yudas bukan dajjal. Sebelum dia digali kuburannya, Allah mengembalikan wajah Isa bin Maryam kepada wajah Yudas semula. Proses pertukaran wajah tadi mengakibatkan ada cahaya yang menembak ke kain kafan. Maka darahnya menempel ke kain kafan. Maka di kain kafan itu ada sketsa wajah Isa bin Maryam. Lihat patung Yesus di seluruh dunia, atau wajah Nabi, wajah Yesus Kristus seluruh dunia. Sama kan? Itu dari kafan ini. Seperti pesin fotokopian, ditembakkan itu tinta ke kertas putih. Ada. Nah dari sini Pak, ilham inspirasi membuat mesin fotokopian Pak. Canon the Barbarian. Canon dia. Dari situ, ide membuat mesin fotokopi. Digali sama Barnabas, ternyata masih hidup Bapak Ibu. Benar kamu dajjal. Dibawa diam-diam, dia diobati oleh Barnabas. Setelah bertahun-tahun diobati, matanya itu pecak sebelah, hitam. Rasulullah SAW menyebutnya, ka'anna ainuhu aidabah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang pecah. Bapak Ibu, peristiwa ini bersambung berkaitan dengan dihancurkannya WTC. Direktur CIA 1 bulan kebelakang mengatakan, meminta maaf kepada Usama bin Laden dan Al-Qaeda. Mereka bukan sutradara dan bukan penghancur WTC. Ternyata WTC bukan dihancurkan oleh Al-Qaeda dan Usama bin Laden tidak pernah terlibat. Kami minta maaf. Ternyata itu dilakukan oleh orang dalam Amerika sendiri. Mau saya bahas Bapak Ibu? Mau saya bahas sekarang? Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya salah satu ini. Wah, materi kita panjang nih Bapak Ibu. Kalau tidak selesai hari ini, mudah-mudahan ada waktu kita melanjutkannya. Kita baru bicara sejarah, belum bicara tentang fitnah Dajjal hari ini Bapak Ibu. Hari ini, fitnah Dajjal ada dalam 3 ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Dan umat Islam akhir zaman ini sudah terjebak dalam 3 simbol ini, dalam 3 ranah ini. Simbol, ritual, dan arsitektur. Betul Rasulullah SAW menyebutkan, la tatabauna sanana man qablakum shibran bisibrin bisibrin dhira'an bidhra'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelumku, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dahalu juhra dabin tatabatumhum, sampai mereka masuk ke lubang biawak kalian akan ikut juga. Siapa ya Rasulullah? Man huma? Al-Yahuda wa Nasara? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman siwahuma? Siapa lagi kalau bukan mereka? Di akhir zaman ini betul, kita mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik. Ternyata WTC dihancurkan itu oleh orang dalam Amerika sendiri. Dan yang paling bertanggung jawab dalam penghancuran WTC adalah George W. Bush sendiri. Pertanyaan saya saat itu, kenapa harus tanggal 11 bulan September? Dan kenapa harus tanggal tahun 2001? Dan kenapa harus di waktu pagi, di momen matahari terbit? Itulah ritual human sacrifices yang dulu dilakukan oleh suku Aztec di Meksiko, oleh suku Inca di Brazil, dan oleh suku Maya di Amerika Latin. Itu kaitannya dengan dewa matahari yang sekarang simbolnya banyak di seluruh bangunan seluruh dunia. Dan ini menjadi simbol agama akhir zaman, Kabbalah. Seluruh dunia terjebak dalam sistem agama Kabbalah ini. Betulkah demikian? Kita bahas sekarang. Boleh Bapak Ibu? Saya perlihatkan momen yang menurut saya ini ganjil Bapak Ibu. Scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the concrete? The concrete was pulverized from river to river. There was dust, powder, 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. In addition to those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. There was a second explosion, and then the subsequent collapse. The explosion blew, and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, bang, bang, bang, bang. And then all of a sudden, three big explosions. And we heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosion. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Then we get to the lobby. This is a big explosion. A lobby booked to go. A bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. Planted in the building. Baik, Bapak Yuskrin, sampai situ dulu. Film yang Bapak Ibu lihat ini adalah dari Komisi 911. Satu komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika. Kongres Amerika membentuk Komisi 911 untuk mengetahui siapa pelaku di balik penghancuran WTC. Karena banyak hal-hal yang ganjil. Dari pengakuan tadi para korban yang ada di sana, yang masih hidup, Bapak Ibu, mereka mendengar mengatakan high explosion. Ada satu ledakan besar, dan itu dinamit yang dipasang di bom, di gedung, yang dipasang di gedung. Artinya, WTC hancur bukan oleh pesawat, gak mungkin. Arsitekturnya aja mengatakan, pesawat ini tidak bisa menghancurkan. Gedung ini tidak bisa dirobohkan oleh pesawat. Apalagi cuma satu pesawat, satu gedung, gak mungkin. Artinya ini sudah dilakukan sebelumnya, sesuatu yang sudah direncanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada keganjilan yang Bapak Ibu lihat tadi? Angelnya bagus sekali, angle-nya bagus ya. Dari sana sini, seolah-olah kamera itu sudah disiapkan sebelum peristiwa terjadi. Kok bisa kebetulan tapi hasilnya bagus? Yang kedua, pesawat yang digunakan bukan pesawat komersial. Kalau itu pesawat penumpang yang katanya dibajak oleh 19 Al-Qaeda, pasukan Al-Qaeda, harusnya ada jendelanya. Pesawat yang menabrak ini tidak ada jendela, itu pesawat kargo. Dan di bawahnya itu kelihatan oleh Komisi 911 ada lampu. Itu adalah lampu remote control. Artinya pesawat ini autopilot. Tidak ada pilotnya, tidak ada orangnya. Ada satu paspor katanya itu milik pelaku, pelaku pembajak Al-Qaeda. Tapi paspornya kok utuh? Kok tidak ada bekas terbakarnya? Seperti baru diambil dari lemari. Dan ketika diberitakan ini wajah-wajah teroris yang 19 orang tadi yang membajak pesawat, ada yang telepon, loh itu foto saya ada di sana. Ini saya masih hidup. Saya gak tahu menahu tentang WTC. Saya ada di Suriah, saya ada di Afghanistan. Kelihatan bohongnya, Bapak. Dan apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ketika peristiwa ini terjadi, saya telepon teman-teman telepon, cari data, ini ada kebohongan. Semuanya aktif mencari data. Ini data yang saya dapatkan. Saya perlihatkan, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi jawaban, bahwa ternyata WTC dihancurkan itu sengaja. Kenapa harus tanggal 11 September? Kenapa harus di waktu pagi dan kenapa harus di tahun 2001? Ini adalah human sacrifices untuk menyambut kedatangan Dajjal di akhir zaman. Ini terkait dengan apa yang menjadi keyakinan kaum Kabbalah. The Jericho Project. The Jericho Project. Itulah tahun di mana mereka yakin Dajjal akan segera datang. Allahu Akbar. Terbuka kebenaran yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Ini saya perlihatkan satu fakta yang disembunyikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat, bisa saksikan gambar yang satu ini. Ini adalah sebuah film yang panjang yang saya kehilangan filmnya karena terkena virus Bapak Ibu. Film ini saya cut, ada sesuatu yang aneh. Di detik-detik kehancuran WTC, George W. Bush mengambil cuti. Dia datang ke San Francisco berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak, disambut dengan cerita kambing yang hilang. The Lost of Son of the Sheep. Son the Sheep. Yeah. Di samping George W. Bush ada seorang anak perempuan, murid taman kanak-kanak tadi cerita. Itu 15 menit berlangsung. Oh yes, I see. George W. Bush di sampingnya. Yes, I see. Okay. Ada sesuatu yang aneh? Apa tuh? George W. Bush buku yang dipegangnya terbalik. Bapak Ibu lihat. Terbalik kan? Tapi itu bertahan dalam waktu yang lama, 15 menit. Oh yes, I see. Itu dia bolak-balik. Oh iya, yang begitu. Kok apa yang dia baca? Bukunya terbalik. Itu adalah cara kaum global elit Illuminati ketika melakukan sebuah acara besar, gerakan besar untuk menanti-nanti hasilnya. Tidak lama kemudian datang ajudannya membawa HP. Sure is call for you. Ini panggilan untuk Anda Tuan. Diambil tuh HP-nya. Terdengar. Saya yakin orang yang dalam HP tadi bilang begini. Sure, the WTC was destroyed. Best destroyed. Tuan, WTC sudah dihancurkan. Langsung dia tutup buku. Pergi dia ke White House. Sudah disiapkan meja untuk konferensi pers pertama. Dan sayangnya, tapi ini alhamdulillah menjadi satu kebenaran buat kita Bapak Ibu. Konferensi pers ini dilakukan George W. Bush dengan entry point yang menyakitkan kita sebagai umat Islam. Ini saya tampilkan sesuatu yang tidak dimuat di seluruh televisi dunia, sebagaimana dunia meliputnya. Dunia meliputnya, hancurnya WTC, semua stasiun televisi seluruh dunia, hatta Indonesia memberitakan yang sama. Al-Qaeda, teroris, teroris, teroris, teroris, Al-Qaeda, teroris, Al-Qaeda, Usama, Usama, teroris, semua. Dan berhenti di hari yang sama, seluruh dunia berhenti di hari yang sama. Itu sudah direncanakan. Bapak Ibu, ini konferensi pers yang pertama. George W. Bush, dia memegang Quran. Dan dia membuka konferensi pers itu dengan sesuatu yang menyakitkan kita. Dia mengangkat Quran tadi dan berkata, "This is the Holy Quran for Muslim people. Taught Muslim people to save terrorism all over the world." Punten, saya baru belajar bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Mengerti Bapak Ibu? Ini Al-Quran, kitab suci umat Islam yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dia memfitnah Allah teroris dan mengajarkannya kepada kita umat Islam. Apa kata? Al-Hingzir Bush arada ayat subal Quran faqada Allahu lisanah. Si babi Bush, dia menghina Al-Quran. Dia memaki Al-Quran, menghina Al-Quran dan menuduh Allah itu mengajarkan teroris. Faqada Allahu lisanah, maka Allah menguci mati lisannya. Setelah dia mengatakan itu, dia enggak bisa ngomong. Silakan dengarkan Bapak Ibu. Tolong terangkan pada saya Bapak Ibu, barangkali tahu maksudnya apa? You know, Ada yang bisa menjelaskan Pak, bahasa apa itu Pak? Dia mendadak tidak bisa bicara. Oh, kok ini tidak viral? Semua wartawan tidak memberitakan ini. Dan lihat penyidangan, penyidikan apa yang dilakukan Komisi Nirwan. Enggak boleh ada wartawan, enggak boleh ada catatan, tidak boleh ada keluarga yang hadir dari korban. Cuma dia dengan kejaksaan, dengan hakim saat itu. Kok aneh seperti itu? Banyak keanehan di sini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut sedikit lagi. I just don't know. Akhirnya dia turun, tidak bisa menyelesaikan press release tadi. Dokter dipanggilnya. Ya Pak. Suaranya hilang, dia gak bisa ngomong setelah itu. Dokter dipanggil. Kenapa ini mulut saya? Diperiksa, gak ada apa-apa Tuan. Anda normal, Anda tidak apa-apa. Semua dokter mengatakan begitu, tapi dia gak bisa ngomong Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi sesungguhnya. Masih ada waktu? Saya lanjut ya Bapak Ibu. Saya cari data dari beberapa negara. Teman-teman semuanya cari data. Ada yang di Jakarta, ada yang di mana, saya teleponin mereka. Cari data. Ini fitnah dunia ini. Ini fitnah dajjal, Bapak Ibu. Baik Bapak sekalian, ini saya lakukan simulasi data yang saya dapatkan dari Boston. Di pesantren kami saat itu tinggal seorang mahasiswa di kota Bandung. Dia kuliah di kampus ternama di Bandung. Dan kemudian dia tinggal di pesantren kami karena ingin kuliah sambil pesantren. Baik, Bapak Ibu alhamdulillah terlihat. Bapak Ibu mati Allah. Dosennya bilang kalau adiknya sedang S2 di Boston. Ketika peristiwa ini terjadi, adiknya sedang S2 di Boston. Nah di Boston ini rame. Kalau pesawat yang menabrak menara utara itu dibajak, katanya. Kemudian nomor seri pesawat yang menabrak menara utara itu, nomor serinya ini. Saat itu saya sedang, qadarullah, saya sedang membaca biografi Bill Gates, sang maestro dari Microsoft. Ini saya copy paste Bapak Ibu. Yang ini saya rubah fontnya ke Wingdings. Bapak Ibu bisa menyaksikan. Berubah menjadi apa Pak? Pesawat Q berubah menjadi pesawat, 33 menjadi dua gedung yang bersejajar, N berubah menjadi Golgota, Y berubah menjadi ini. Ini seolah-olah clue bagi kita. Pesawat yang dibajak, pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak. Ini simbol bajak laut kan? Dan pembajaknya adalah Yahudi. Terbukti setiap harinya di WTC ada 3.000 lebih orang Yahudi kerja di sana. Tapi satu pun tidak ada yang ngantor saat itu. Karena Mossad sudah memberitahu, nanti besok jangan ngantor, ada peristiwa besar. Karena tidak ada satu pun orang Yahudi yang menjadi korbannya. Satu hari setelah kejadian, 5 pemuda-pemudi Yahudi mereka jingkat-jingkatkan di atas puing-puing reruntuhan WTC. Mereka mengatakan, "Our program is success. It done well." Program kita berhasil. Program kita berhasil. Bapak Ibu mati Allah, kejadiannya demikian. Ya, Bapak Ibu, setelah Yudas tertusuk matanya, ya, ini ada di sini. Yang ini saya ganti ke Wingdings. Dan ini yang terjadi. Ini simbol Yerusalem, ada sinagoga Yahudi dan pohon Natal, bulan bintang disingkirkan. Padahal Yerusalem adalah kota suci tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu, biasanya Islam disimbolkan dengan bulan bintang, betul? Apakah betul itu simbol Islam? Bukan. Itu ciptaan Yahudi untuk menyimbolkan kita. Kita tidak pernah menyembah dewa bulan dan dewa matahari, Bapak Ibu. Sedikit, ini ada iklan dari saya. Apakah bulan bintang simbol Islam? Apakah betul umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Ingat, bulan bintang itu dewa bulan dan dewa matahari. Dan ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Zionis Yahudi, mereka memerangi kita dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Nah, bulan bintang itu biasa suka dipasang di atas kubah. Di dalam teknik arsitektur Islam, ma fauqa al-kubbati fahuwa al-mu'azzam. Segala sesuatu yang di atas kubah adalah yang diagungkan. Sementara banyak masjid-masjid yang membangun di atas kubah itu bulan bintang. Apakah umat Islam menyembah dewa bulan dan dewa matahari? Tidak. Kemudian ada inisiatif diganti dengan lafaz Allah. Oh, berarti umat Islam selama ini telah musyrik mensejajarkan antara Allah dengan bulan bintang. Le symbole du croissant de lune et de l'étoile. Qui a rajouté ça dans le symbole de l'islam? Ah, c'est les juifs. Oui. Et on fait que les musulmans ont pris ça comme symbole. Oui. Pour mettre dans leur drapeau, dans leur mosquée. Oui. Itu Bapak Ibu. Ini dalam bentuk simbol. Jadi Zionis Yahudi bergerak dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Apa ritualnya? Iblis. Tadinya saya ingin cerita iblis Bapak Ibu. Tapi tidak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard saya terangkan tentang iblis. Nama asli iblis itu Ajazil. Dia satu jin dari suku Al-Haris. Dia marah kepada Allah karena tidak terpilih menjadi khalifah. Harusnya dia yang jadi khalifah, bukan Adam. Dia mengatakan, aku hidup lebih dulu dari Adam ya Allah. Aku hidup ribuan tahun sebelum Adam, puluhan ribu tahun. Jin itu ada 50 ribu tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan iblis itu tidak pernah maksiat. Sejarah iblis hidupnya sama dengan sejarah Dajjal. Maka dia mengaku saudara kembar. Karena sama-sama dilahirkan di kampung yang bermaksiat, sama-sama dihancurkan kampung tadi oleh malaikat Jibril, sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril. Kalau Yudas Iskariot, kalau Samiri diselamatkan ke pulau Sokotra ketika masih balita, kalau Ajazil ketika masih balita diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, maka hidup bersama malaikat di langit. Maka dia terbawa soleh seperti malaikat. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh perintahkan sujud pada malaikat, dia tidak sujud. Di saat itulah Ajazil menjadi iblis. Karena dia merasa lebih berhak menjadi khalifah di muka bumi. Allah tidak memilihnya menjadi khalifah di muka bumi. Marah dia sama Allah. Allah tidak adil. Sakit hati. Sakitnya tuh di sini, kata dia. Marah Ajazil. Saat itulah Ajazil mendapatkan gelar iblis. Ajazil itu bagus namanya, Bapak Ibu. Itu nama dari Allah. Azail. Eli. Azza artinya yang dimuliakan Allah. Azza yang dimuliakan il Allah. Jadi Azazil yang Allah muliakan. Nah, Ustaz, bagus tuh namanya. Nanti jadi nama anak saya. Jangan, itu nama iblis. Azazil. Dia marah sama Allah, maka dia berkata, aku akan menyesatkan manusia dari tauhid. Surat Al-A'raf ayat ke-16, 17 sampai selesai. Silakan baca. Qadarullah, Allah pertemukan iblis dan dajjal ini di segitiga bermuda. Bapak Ibu, setelah Yudas Iskariot menggali, digali kuburannya dan diobati, Barnabas menunggu kata-kata terakhir dari Yudas Iskariot untuk membuktikan kalau dia dajjal, yaitu mengaku Isa bin Maryam. Ternyata betul. Ketika bertahun-tahun setelah diobati, sembuh dia. Matanya pecah, kaana ainuhu aidabah. Matanya itu melonjol, hitam. Bapak Ibu perhatikan ini. Orang-orang menggambar mata selalu ada warna putih menusuk ya. Itu bukan simbol cahaya, itu simbol pedangnya Herodes yang menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Betul? Bapak Ibu perhatikan itu. Simbol mata yang satu ini. Bapak Ibu sekalian, nah. Barnabas sedang bekerja, itu Yudas Iskariot memukul meja. Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam. Ya, yang Allah utus ke tengah-tengahku. Betul kamu dajjal. Pergi kamu. Barnabas mengusirnya. Kenapa tidak dibunuh? Karena nanti yang membunuhnya Isa bin Maryam. Di mana? Di Tel Aviv. Di Pintulut. 13 mil dari pusat kota Tel Aviv, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau umroh bersama saya plus Aqsa, nanti kita ke Tel Aviv. Tapi beberapa kali kami tidak pernah diizinkan untuk masuk Pintulun. Paling tidak kita lihat ini wilayah yang nanti akan diperangi oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu terjadi 5 tahun ke depan? Wallahu a'lam bishawab. Berdoa saja kita panjang umur. Nanti kita ketemu Nabi Isa. Amin. Gimana lanjut Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa kemudian diusir? Pergilah Barnabas. Pergilah Yudas Iskariot. Dalam waktu singkat dia berhasil mempengaruhi manusia. Dia sadar kalau wajahnya telah berubah ternyata. Kembali ke wajahnya semula, tapi matanya sudah cacat. Dia tidak lagi mengaku Isa bin Maryam, tapi dia mengaku Rasul Paulus. Ya, Santo Paulus dari Tarsus. Dia mengaku rasul yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia menyebarkan faham fitnah sesat ini. Dalam pengembaraannya itulah dia bertemu dengan iblis di segitiga bermuda. Segitiga bermuda adalah area lepas pantai di Samudra Atlantika yang menghubungkan tiga titik, Florida, Miami, Bermuda dan Puerto Rico. Ya, itu Bapak Ibu sini. Nah, disinilah singgasana iblis terdapat. 2/3 di bawah permukaan air, 1/3 di atas permukaan air. Dajjal Samiri mengembara sampai ke sana. Disambut gembira oleh Ajazil, iblis. Ajazil, iblis, kalau memanggil nama seseorang itu diambil suku kata pertama. Samiri dipanggilnya Sam. Samsudin dipanggilnya kok sama. Baik Bapak Ibu. Datang tuh si Samiri. Wah, bergembira, senangnya minta ampun tuh. Bukan main senangnya Ajazil. Come here Sam. Kemari Sam. Apa kata si Ajazil? Di hadapan pengikutnya Ajazil berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Samiri. Paman Sam. Apa yang terbenang dalam benak kita ketika mendengar kata Sam, Paman Sam? Amerika. Ingat, Amerika negara bentukan Dajjal. Negara Paman Sam, negara bentukan Dajjal. Saya butuh waktu banyak untuk membahas tentang Amerika adalah negara bentukan Dajjal. Mulai dari dolar, sampai set plan penologinya, sampai bentuk White House, sampai siapa pemimpin Amerika, dan kenapa dolar menjadi kurs bagi mata uang dunia, dan kenapa veto Amerika mengalahkan veto the Big Five. Bukan Amerika yang ditakutinya, tapi who was behind Amerika. Itulah yang mereka takuti. Bapak Ibu, segitiga satu mata. Maka Iblis dan Dajjal kemudian membuat kesepakatan untuk menyesatkan manusia menjadi dwi tunggal, Tuhan yang satu terlihat, yang satu tidak terlihat. Ya, yang menyatu dan simbolnya ini. Jadi siapapun kepala negara atau wali kota atau gubernur atau siapapun atau presiden yang mengangkat tangannya seperti ini, artinya mereka adalah komitmen kepada Iblis dan Dajjal. Boleh saya perlihatkan, Bapak Ibu? Boleh. Enggak ada intel di sini. Bapak Ibu, rahmati Allah. Inilah fitnah Dajjal hari ini, Bapak Ibu. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Tata dunia baru. Maka negara-negara dunia adalah shadow government di dalam kendali Iblis dan Dajjal, yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan Iblis dan Dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas, Ustaz. Cis, cis. Aduh, Ustaz gimana dong? Apa saya harus sahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut Iblis dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada Iblis dan Dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah Dajjal. Baik, Bapak sekalian. Jadi adik-adik yang nanti foto kelas, jangan begini ya. Nanti murtad, harus adat lagi. Dan ini simbol Baphomet, Bapak. Inilah fitnah Dajjal hari ini dalam bentuk counter attack, dalam bentuk counter kultur, perang budaya. Karena sistem Dajjal dalam berbagai macam sistem. Bapak Ibu rahmati Allah, pertemuan Iblis dan Dajjal menjadi sesuatu momen yang berharga buat mereka. Maka lahirlah kesepakatan untuk menyesatkan manusia. Mengatakan kalau Allah sudah tidak mampu mengurus dunia karena sudah tua, dan mengatakan bahwa Allah telah bersalah, telah memilih Adam sebagai khalifah, bukan Ajazir. Dan juga menjelaskan kalau bangsa Yahudi Zionis Kabbalah adalah yang dipilih mereka untuk menjadi pewujud agen yang mewujudkan ambisi Iblis dan Dajjal di dunia. Maka mereka akan dijadikan bangsa yang terhormat. Maka Yahudi sekarang menguasai dunia. Ini adalah kesepakatan yang mereka buat. Ya, menyesatkan umat manusia dari ajaran agama, dan cuma Islam yang membuat mereka terbongkar. Maka Islam harus diperangi. Maka Islam harus diadu domba, harus dipecah belah, bahkan harus dinistakan. Kalau perlu, ciptakan ulama-ulama yang menjauhkan umat dari Islam yang sesungguhnya, ulama-ulama yang bisa dibayar. Kemunculan ulama-ulama itu, du'atun ala abwabi jahannam, kata Rasulullah, para penyeru ke pintu neraka jahannam, yang keluar bukan fatwa tapi fitnah, yang menolak orang-orang kafir disebut kafir, diganti dengan non-muslim. Masa kasih tahu sama Dajjal, Bapak Ibu, kalau nanti Dajjal masuk Indonesia, ganti tulisan kafirnya dengan non-muslim. Karena kafir di Indonesia tidak diterima, disebutnya non-muslim. Ini adalah singgasana yang dibangun, Bapak Ibu, oleh mereka. Lihat mata uang Dajjal, penuh dengan simbol setannya. Ini adalah tata dunia baru yang akan dibentuk, sistem kasta yang akan dibentuk oleh Iblis dan Dajjal. Yahudi menjadi pasukan intinya. Ya, barisan tertinggi di bawah satu mata, segitiga satu mata, itu adalah pasukan kaum Illuminati, okultis, para ahli sihir. Ini simbol-simbol Dajjalnya dalam mata uang $1. Bentar, silakan yang mau dipoto. Baik, berikutnya kita percepat Bapak Ibu. Perhatikan segel di sebelah kanan. Dunia tertipu oleh sistem Dajjal ini Bapak Ibu. Bangsa Yahudi menjadi bangsa pilihan Dajjal untuk mewujudkan ambisinya di muka bumi. Arab pun banyak tertipu oleh ini. Simbol-simbol Arab banyak kita temukan, simbol-simbol Dajjal kita temukan di Arab Saudi. Nanti saya perlihatkan kalau Bapak Ibu siap bertahan sampai jam 9. Boleh? Saya perlihatkan. Ini tiga agenda iblis dan Dajjal. Mengumpulkan semua Yahudi yang tersebar seluruh dunia pasca deklarasi Altul Balfour tahun 1917. Surat itu dikirimkan ke Rothschild yang ada di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Dia adalah Rothschild, Sir Meyer Abzu Rothschild, pimpinan Yahudi di Eropa. Isinya adalah memberikan izin kepada Yahudi seluruh dunia untuk hijrah ke Palestina. Maka setiap bulannya ribuan Yahudi hijrah ke Palestina. Maka Palestina direbut sampai hari ini. Diganti, dihancurkan rumah mereka, didirikan rumah-rumah, kamp-kamp perumahan Yahudi sampai hari ini. Yang kedua, mendirikan negara Yahudi di tanah Muslim Palestina 14 Mei 1948. Dan yang ketiga, menanamkan hegemoni seluruh dunia dalam frame the New World Order, tata dunia baru. Siapa penggagasnya? Inilah dia penggagasnya. Dimulai dari Adam Weizmann sampai kepada Theodor Herzl. Inilah pencetus Zionisme Internasional. Dan apa yang mereka cetuskan Bapak Ibu, ini yang mereka cetuskan. Dan ini adalah keinginan iblis dan Dajjal Bapak Ibu. Dalam frame the New World Order. Baik, kita percepat. Selesai. Ini adalah program mereka. The New World Order, tata dunia baru, di mana negara ada dalam satu dunia, ada dalam satu pimpinan negara. Mereka menciptakan negara dunia, one government in the world. Dan itu Yahudi. Maka negara-negara di seluruh dunia harus menjadi bagian dari, cabang dari mereka. Tidak boleh ada negara satupun di dunia yang agendanya berseberangan dengan agenda Yahudi. Jika ada negara yang berseberangan dengan agenda Yahudi, hancur dia. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Afghanistan, lihat Irak, lihat Yaman. Bagaimana negara mereka? Lihat Suriah, lihat Palestina, hancur. Ketika umat Islamnya bertentangan, pemimpinnya bertentangan dengan agenda mereka. Indonesia, sebentar lagi Bapak Ibu akan tahu seperti apa bangsa kita. Kenapa hari ini seperti ini Indonesia? Nanti sebelum terakhir saya sampaikan dua filmnya. Boleh? Tapi janji tidak akan bubar. Baik, yang kedua, mereka ciptakan shadow government. Artinya negara di dunia adalah kaki tangan Dajjal. Siapapun bisa dengan cepat menjadi kepala negara. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi camat, mau jadi lurah, boleh. Dalam waktu singkat akan menjadi pejabat. Dengan syarat menjadi bagian dari the New World Order. Boleh saya perlihatkan buktinya? Baik, ini buktinya Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Inilah sistem Dajjal dalam dunia politik, dalam menciptakan shadow government. Baik Bapak Ibu, saya tunjukkan awal mula segitiga satu mata. Segitiga dalam filosofi agama Ardi adalah simbol dewa, simbol Tuhan dalam filosofi agama Ardi. Maka negara-negara di seluruh dunia, agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol dewa mereka dan menjadi dogma ajaran dasar agama mereka. Di dalam agama Hindu ada Trimurti, betul Bapak Ibu? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas. Fir'aun mengaku Tuhan dan dia ingin dunia mengetahuinya sebagai Tuhan. Maka dia perintahkan Bani Israel untuk membangun segitiga, bangunan yang segitiganya terlihat dari barat, timur dan barat. Bangunan apa namanya? Piramida. Piramida. Bangsa Bani Israel diperbudak sebagai tukang batu. Bahasa Amerika, bahasa Ibrani-nya adalah Mason. Ketika Firaun tenggelam, maka mereka merdeka. Kalau dulu didedikasikan piramida tadi untuk Firaun secara paksa, berikutnya mereka didedikasikan untuk Tuhan mereka, ya mereka yang mereka tunggu-tunggu. Maka jadilah simbolnya segitiga satu mata. Ini bukan hanya ada dalam budaya musik, entertain dan bukan, tetapi juga ada dalam dunia arsitektur Bapak Ibu. Iblis menggunakan simbol ini dan Dajjal juga menggunakan yang sama. Iblis masih bisa tinggal di langit dan dia bolak-balik ke dunia. Dia ingin menjadi penguasa dunia. Simbolnya mengarah ke bawah. Dajjal pun sama. Dia ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda. Bagaimana simbol pertemuan mereka? Ketika mereka bertemu untuk menjadi duit tunggal, maka simbolnya seperti ini. Jadi simbol ini sebetulnya berasal dari simbol pertemuan Iblis dan Dajjal. Kenapa harus berwarna biru? Di dalam kitab Imamat Levi. Levi adalah nama laki-laki putra Nabi Yakub dari istri pertama Ya'la. Nabi Yakub istrinya empat. Yang pertama bernama Ya'la, yang kedua bernama Rahil, yang ketiga dan keempat ini Kahit pembantu, yang kemudian ditikah. Dari Ya'la lahir 6 orang anak laki-laki. Dari Rahil hanya lahir 2 anak laki-laki, Nabi Yusuf dan Benyamin. Ya. Nah, dari 6 anak laki-laki, istri yang pertama ini melahirkan salah satu namanya bernama Lewi. Nabi Musa keturunan Lewi. Maka bangsawan Yahudi harus menguasai dunia, harus jadi raja-raja dunia. Mereka bangsawan. Bangsawan istilahnya berdarah biru, betul? Walaupun kalau ada bangsawan di sini, coba diiris sedikit telunjuknya pasti warnanya merah. Maka warna biru ini menjadi simbol. Simbol-simbol ini ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bahkan di Irian Jaya harus menggunakan seperti ini. Polisi membantah kalau itu adalah simbol Najar. Ini yang simbolis di dunia, Bapak Ibu. Yang ternyata menjadi bagian dari fitnah Dajjal di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah, waktu kita singkat ya Bapak Ibu. Ini saya ingin menunjukkan saja Bapak Ibu sekalian, kenapa WTC harus dihancurkan di milenium ketiga, di tahun 2001, dan kenapa harus tanggal 11 September ya, 11 adalah pertemuan Iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda, yang maha tinggi. Betul? 911 itu adalah uraian dari angka 11. 911. 9 ditambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. 911 menjadi angka yang banyak disebut ketika terjadi bencana. Ada kebakaran di tengah kota Amerika. Call 911, call 911, telepon 911. Seolah-olah 911 penyelamat. Seolah-olah ini penyelamat dunia. Isyaratnya ke sana. Ini keyakinan Jericho bahwa bangsa Yahudi yakin dari sejak lahirnya Nabi Isa sampai kiamat itu zaman Masehi, tahun Masehi hanya 3 milenium saja, hanya 3000 tahun. 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Hari ini kita berada di milenium ketiga yang berwarna hijau itu. Satu milenium berarti 1000 tahun. Sekarang kita berada di milenium ketiga. Inilah yang mereka sebut dengan Yeduaka. Sayang sekali seluruh dunia menyambutnya dengan kami siap menyambut Yeduaka. Seluruh dunia harta negara-negara Arab plus Indonesia. Di kota Bandung saya melihat ada billboard, ada running text bertuliskan we are already to visit Y2 kilometer. kami siap menyambut Y2K. Saya khawatir yang mengatakan kami siap menyambut Y2K itu murtad, harus syahadat lagi. Kenapa? Karena Y2K bukan era, bukan ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi, modernisme, bukan. Tapi Y2K syarat bermuatan ideologis dan dia singkatan dari untuk orang-orang Kristen. Year of the Jesus Kingdom. 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdirinya singgasana Yesus Kristus di muka bumi. Tahun 2017 saya lihat di Al-Quds Yerusalem itu ada sebuah gereja yang diyakini Nabi Isa akan turun di sana, Yesus akan turun di sana, itu penuh. Bapak Ibu, penuh. Dan saya khawatir mereka yakin kalau Yesus akan segera turun, versi mereka Bapak Ibu. Ini mereka saat ini. Ini gereja yang mereka yakini Yesus akan turun di sana. Ini tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Itu kunjungan terakhir saya ke Palestina, ke Yerusalem. Dan di sana tidak jauh ada Masjid Umar. Masjid di mana dulunya adalah tempat Umar bin Khattab menerima kunci Yerusalem dari pendeta Sofronius. Ibu rahmati Allah, pada akhirnya mereka Zionis Yahudi mendirikan itu, mengaitkan 1000 tahun terakhir ini adalah bagi berdirinya singgasana Tuhan mereka. Ini bagi Nasrani dan ini bagi Yahudi. Tadi yang kita bahas. Maka mereka menciptakan one political system, demokrasi, yang ternyata demokrasi menjadi tameng berlindungnya komunisme, ateisme, leninisme, marxisme di dalamnya. Betul Bapak Ibu? Sekarang demokrasi menjadi tameng komunisme untuk berkuasa. Tirani. Ya. Kemudian mereka juga menciptakan political one economical system, kapitalisme dengan sistem riba di mana-mana. One military system, main bantai, fitnah dia ada teroris, bantai dia. Ternyata Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata nuklir. Baru Amerika minta maaf. Loh, kok cukup dengan minta maaf? Sementara Saddam Hussein sudah dieksekusi mati. Yeah. Colin Powell, Menteri Pertahanan Amerika, minta maaf kepada Irak dan kepada Saddam Hussein. Kalau ternyata Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata pemusnah massal nuklir, cukup dengan minta maaf. Saddam Hussein sudah dieksekusi mati, digantung. Ribuan kaum muslimin di Irak, di Fallujah, di Robiah dibantai. Ratusan mesti dihancurkan. Cukup minta maaf mereka. Tidak bisa, Bapak. Itulah one military system dan one ideology, Kabbalah. Semua agama benar. Maka diciptakanlah ulama-ulama plotis yang menguatkan agenda Yahudi di seluruh dunia. Istilah semua agama benar sekarang sudah mulai didengungkan kembali oleh sosoknya di tanah air kita. Ini adalah agenda mereka dan inilah ulama bentukan mereka. Mari tolonglah kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen. Paulus Korintus 1 ayat 1, amal saleh sebanyak apapun kalau terdiri dari kasih sayang bagaikan suara genderang. Kalau di Quran, habaan mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya itu nilainya sama. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi, tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dustanya di situ. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Yang mengatakan dan meyakini agama Islam sama dengan agama lain, hukumnya kafir, murtad. Gak ada kata lain. Masa ada tokoh seperti itu? Ada, itu orangnya tadi. Salah satu dari protokol Zionis adalah menciptakan ulama-ulama plotis yang dibentuk, dicetak baik pola pikir dan jasadnya oleh mereka. Tujuannya brainwashing, cuci otak. Inilah yang dilakukan dalam proposal di zaman Orde Baru. Semua alumni S1 di Indonesia yang terbaik dikuliahkan ke Amerika, bukan ke Yaman, bukan ke Madinah, bukan ke Mekah. Mesantren kok ke Amerika. Dikirimlah Nuhoris Majid, Azumadi Azra, Muhammad Syafi'i Ma'arif, Dawam Raharjo, dari perempuannya ada Marwah Daud Ibrahim. Dicuci otak mereka di Amerika, Michigan University. Pulang membawa penyakit sepilis, sekulerisme, pluralisme dan liberalisme. Inilah virus-virus mereka. Mereka paham Indonesia seperti pohon yang besar. Ini harus dihancurkan. Mereka punya strategi, punya mata kapak. Gak mungkin mereka pegang dengan tangan dipukulkan ke pohon tadi, bukan pohon yang tumbang, tangan yang berdarah. Betul? Maka mereka berpikir cerdas, ambil ranting dari pohon yang akan dihancurkan. Jadikan dia gagang dari kapak yang dia punya, pukulkan ke pohon tadi. Ambil umat Islamnya, cuci otaknya, lalu masukkan ke tubuh umat Islam. Begitulah cara mereka menghancurkan umat Islam. Inilah strategi Dajjal dalam menghancurkan agama Islam. Inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, mereka akan berkuasa di dunia. Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Selama masih ada kita, betul? Selama masih ada kita, insya Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, 5 menit lagi boleh? 5 menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bagi Yahudi. Year of the Yehuda Kingdom. Di mana mereka harus mewujudkan mimpi mereka, mewujudkan kerajaan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tidak ada lain adalah Palestina. Seorang profesor ahli geografi mengatakan Palestina adalah jantung dunia karena dia menghubungkan 3 benua. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Maka Yahudi ingin menguasai dunia, maka dia ambil Palestina. They really want to take over the world and to create one government in the world, in the new frame, the new world order. Maka mereka pilih Palestina sebagai negaranya. Tahun 1946, warna hijau itu adalah Muslim Palestina. Warna putih itu adalah minoritas Yahudi. Maka 1 tahun berikutnya, berkat daripada kerja mereka orang Yahudi yang ada di Inggris, PBB berhasil mengeluarkan keputusan kalau PBB membagi 2 Palestina. 54% bagi orang Israel, 46% bagi Muslim Palestina. Maka dari tahun ke tahun, umat Muslim Palestina dijajah dan dirampas hartanya, tanah. Saya khawatir jika Cina dibiarkan datang ke Indonesia, nasib kita seperti Palestina. Betul? Jadi gimana Bapak Ibu? Tolak Cina jangan. Ingat kata Rasulullah, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian berperang dengan satu bangsa. Sigorol ayun, wajah mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zunfal unuf, hidung mereka pesek. Pesek ukuran Arab, bukan ukuran kita. Nah kita ini pesek kata orang Arab. Wujuhum kalmajanil mutrokoh, wajah mereka bulat lebar seperti tameng. Bangsa mana Bapak Ibu? Cina, berarti kita akan berperang dengan Cina. Rasulullah sudah menyebutkan begitu. Siap-siap, mereka sudah datang ke tanah air kita. Oh berarti jihad gak mesti ke Palestina dan Suriah, ada di Indonesia. Kapan? Nanti selepas pemilu Bapak Ibu. Kalah menang mereka pasti memerangi kita. Betul? Allahu Akbar. Pada akhirnya PBB sekarang memutuskan satu-satunya solusi bagi konflik Palestina-Israel cuma satu. 2 negara. PBB memutuskan Israel akan mendiri menjadi sebuah negara. Kalau Bapak Ibu melintasi dari jalan dari West Bank terus nanti mentok ada pertigaan, ke kanan itu ke Ramallah, ke kiri ke Yerusalem. Nah itu nanti akan menjadi pembatas. Ramallah akan menjadi ibu kota Palestina, Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Tidak akan ada lagi konflik sampai hari kiamat. Bapak Ibu, kalau ini disetujui, berarti mereka akan menyerahkan kiblat kita yang pertama kepada Israel. Inilah kiblat kita yang pertama. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Rasulullah dimi'rajkan ke sini, diisrokan ke sini dan dimi'rajkan ke langit dari sini. Inilah kiblat yang pertama. Rasulullah salat menghadap ke Masjidil Aqsa 16-17 bulan. Jika ini jatuh resmi ke tangan Israel, maka ini akan dihancurkan dan akan diganti dengan bait suci mereka, Haikal Sulaiman tanda petik. Inilah yang disepakati oleh Israel dan Amerika. Masjidil Aqsa akan hilang. Dan kalau ini sudah terjadi, maka the new world order akan berdiri. Lebanon sudah dikuasai oleh agen mereka, Hasan Nasrullah dengan gerakan Hizbullah. Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan. Mesir, Hasan Muhammad Mursi sudah ditumbangkan, diganti orang Syiah, Abdul Fattah Asisi. Arab Saudi, ada Muhammad bin Salman yang sudah dicetak dan diatur oleh Amerika dan Israel sekarang. Suriah, ada Bashar Assad menjadi agen Rusia dan kaki tangan Dajjal. Jordania dari dulu menjadi underbow-nya Inggris. Tinggal Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa sudah jatuh ke tangan Israel, maka negara Zionis Yahudi akan berdiri. Inilah fitnah Dajjal pada akhirnya. Bapak Ibu rahmati Allah, banyak film-film yang belum saya tampilkan dan banyak fitnah-fitnah Dajjal yang bersebaran di sekitar kita yang belum saya tampilkan. Jika Tuhan Ustaz Allah berkenan kita hadir lagi, kita bahas fitnah Dajjal di era zaman sekarang. Ya, barusan saya membahas sejarah sampai bertemunya Iblis dan Dajjal sampai mereka punya negara di tanah Palestina. Insya Allah lain waktu kita bahas fitnah-fitnah dajjal di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu berkenan, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bertemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah aku dari pansa pribadi, dan saya beristighfar kepada Allah Al-Azim. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Darussalam di Kota Wisata Cibubur. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hadir. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam agenda yang akan datang. Terima kasih dan Allah yakum azmin. Kita tutup dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dzunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a rabbina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, baca Quran surat Al-Kahfi itu akan menjadi pelindung kita dari fitnah dajjal. Dengan surat Al-Kahfi kita bisa melihat fitnah dajjal. Rasulullah bersabda, "Man qara'a asra ayatin min awali suratil Kahfi wa akhiriha, usima 'anid dajjal." Siapa yang membaca, memahami 10 ayat pertama dan terakhir surat Al-Kahfi, dia akan terlindung dari fitnah dajjal. Bagaimana pembahasannya? Nanti di jam tayang yang sama, di waktu yang sama bersama saya. Nantikan episode yang akan datang. Terima kasih. Adanallahu alaikum azmin wa peminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.